indahnya alam raya terbentang di harapan, membawa rasa seakan kau berkata cerita tentang dia yang jauh di angkasa sana. Kapan bayu senja kebalut hati lenyap ganti gelara, tertawa dan tertawa terlupa diingatan akan duka dan nestapa. God.